hadir di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Panji. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair wa afiyah. Sehat luar biasa ya. Ada kabar yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, Ustaz. Kemarin katanya ditelepon sama itu SB ya, sama Ustaz enggak diangkat, itu miss call doang, Ustaz. Miss call aja. Bohong lagi. Enggak boleh kita bohong. Oh, gitu ya. Tapi ada yang bilang katanya jadi menteri pemberdayaan poligami, Ustaz. Oh, gitu. Tapi enggak ada ya dari PSB telepon ya. Wah, enggak apa-apaan lagi. Oh gitu ya. Republik BBM barangkali, Ustaz. Ya, Ustaz, hari ini kita banyak mendapatkan biodata. Iya, betul. Dari para ikhwan ahwat yang bergabung dalam keluarga Samara Club ya. Kita akan coba untuk bacakan beberapa hal. Sekaligus juga ada email yang masuk, nanti kita akan coba untuk bacakan kepada rekan dakta. Iya. Kemudian nanti kita bisa ambil ibrohnya. Nampaknya menarik emailnya mungkin, Ustaz. Emailnya bagus, Ustaz. Mengancam. Waduh. Mengancam Mas Panji atau saya ini? Mengancam kaum laki-laki lah. Oh gitu ya. Untuk apa email ini? Itu dijadikan sebagai masukan juga. Ataupun juga nanti diberikan solusinya. Tapi sebelumnya boleh kita bacakan, Ustaz, biodata yang sudah masuk hari ini? Iya. Yeah. Baru laris manis sudahlah baca ini. Oh, gitu. Tapi nggak apa-apa. Siapa tahu nanti ada rekan dakta yang mau dan tertarik ya. Oh, boleh boleh bisa langsung aja. Bergabung ini dikirimkan dari Mas Bayu Samudra. Mas Bayu mau nikah lagi kayaknya misalnya. Boleh disebutkan namanya, Sar? Boleh boleh. Boleh ya. Ada seorang ahwat. Namanya betul nih, Sar, namanya disebutin ya? Iya iya nggak apa-apa. Namanya. Iya nggak apa-apa. Betul ya. Minda Fadia Zen ya. Sekali lagi, ahwat ini bernama Minda Fadia Zen. Tanggal lahirnya Jakarta, 28 Mei tahun 74. 74. Pendidikan S1 Sastra Inggris ya. Dari UI Jakarta, Sir. Universitas Indra Prasasta. Jadi UI itu bukan Indonesia, tapi Indra Prasta ya, Jakarta. Kemudian anak pertama dari 5 bersaudara, sukunya ibu Sunda, ayah Padang. Saat ini mengajar di beberapa tempat. Hobinya membaca Al-Quran, kemudian memasak, mendengarkan nasyid, dan terbiasa melakukan kegiatan rumah tangga. Jadi ini tipe-tipe ibu rumah tangga nih, Ustaz. Sifat pribadinya lemah lembut, penyayang, suka bekerja, taat dengan orang tua, tinggi badan dan berat badan stabil ya. 165 cm dan 55 kg. Ikhwan yang didambakan pria yang usianya lebih tua, 1 atau 2 tahun ataupun juga sebaya. Memiliki pekerjaan, bertanggung jawab, dari keluarga yang baik-baik, soleh, taat ibadah, penyayang, dan bisa menerima apa adanya. Itu dia, Ustaz. Biodata yang sudah bergabung dalam Samara Club. Alhamdulillah. Cukup menarik. Cuman, apabila mendengar sastra Inggris, waduh. Wah, ini pasti cascicus. Cascicus ini pada ngeper dulu, ini gimana nih jadinya. Sedangkan sih sastra ini ya, sastra Sunda. Nah, nanti barangkali ada rekan dakta yang ingin ya, bisa lihat fotonya. Lengkap satunya. Lengkap. Ada fotonya untuk rekan dakta. Jadi namanya Minda Fadia Zen. Mencari pria yang sebaya atau 2 tahun di atas dia. Silakan nanti bisa kontak ke Ustadz Murhali ya. Kemudian ke email. Wah, emailnya ini dari seorang ahwat yang saat ini tengah mendengarkan. Dikirimkan untuk kita berdua. Siapa inisialnya, Mas Panji? Inisialnya kalau dipublikasikan bisa kan pakai nama samaran saat ya. Iya. Kalau di TV ada Bunga gitu kan. Atau ini. Ini namanya Rosi. Rosi. Melati aja gak apa-apa. Oh, Melati ya. Melati. Wah, kalau Melati fotosinya ini PSK. Asyap. Di konferen gitu kok Melati kan. Kalau Rosi enggak, San? Gitu ya. Namanya Rosidi. Rosidi. Gitu deh. Sebentar. Ini dari seorang akhwat. Kita perlu pakai inisial ya? Iya, boleh. Inisialnya siapa ini ya? Ya udah Rosi aja. Rosi ya. Baik, kita akan coba bacakan email yang dikirimkan oleh Mbak Rosi ini kepada kita. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Saya Rosi dan peristiwa ini terjadi pada hari ini. Ketika itu saya sempat kenal dengan seorang ikhwan dalam sebuah acara walimah, tepatnya di akhir bulan Februari. Kami begitu dekat, bisa dibilang sebagai adik dan kakak, karena dia 3 tahun di bawah saya. Dari pengalaman saya berinteraksi dengan dia, saya melihat ikhwan ini berbeda dengan yang lain. Dia lebih agresif. Padahal sama-sama aktif dalam sebuah kegiatan. Sampai-sampai kalau saya pakai nada selah ataupun juga NSP, sebuah lagu nasyid, pasti dia sama dengan saya. Pada bulan April yang lalu, dia sempat berjanji kepada saya ingin datang ke rumah dan juga bersilaturahmi. Kemudian dia juga berjanji akan melihat keluarga saya, melihat bobot, bibit, dan bebetnya. Kemudian dalam beberapa hari ini, tanpa saya sadari, dia tidak pernah mengontak kami lagi. Tapi anehnya, kalau pagi-pagi jam 3 pagi, dia suka miskol, Ustaz. Tahajud kali. Tahajud bareng katanya. Tiba-tiba hari ini ada perasaan saya ingin coba untuk kontak ke dia. Kemudian saya SMS dan pria ini mengatakan saya lagi di Bandung dan kebetulan saya akan dijodohkan oleh orang tuanya. Mendengar ucapan ini, betapa hancur hati saya, Pak Ustaz. Kemudian, kok ada ya laki-laki yang bahagia dijodohkan? Jarang ada ikhwan yang mau dijodohkan. Dan ternyata dia malah mengatakan, wah, saya cocok dengan awat yang ini. Mendengar ucapan ini saya semakin jatuh, Pak Ustaz. Aduh, kasihan. Kok tidak berperasaan ya? Padahal dia sudah janji mau ke rumah. Kemudian dia juga mengatakan, kenapa tidak? Kamu berkenalan ini. Ini gimana sih? Sedang hancur hatiku, tiba-tiba kok malah ingin dikenalkan dengan awalnya. Pak Ustadz yang baik dan juga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah memang demikian? Apakah pantas seorang ikhwan yang sudah berjanji tiba-tiba membatalkan? Kalau memang diperbolehkan, saya ingin mengatakan, dasar ikhwan, saya benci dan benci. Kalau memang dari awal tidak suka, jangan pernah bikin janji dong. Ini namanya membohongi perempuan dan menyakiti perasaan sebagai seorang wanita. Ustadz yang baik dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mohon solusi dan juga penjelasannya. Apa betul seorang ikhwan dapat mempermainkan seorang ahwat andai kata dia menjadi milikku? Saya masih shock dan bete dengannya. Subhanallah. Itu Sat. Ya, sebuah email yang dikirimkan oleh Rosi kepada kita malam ini. Iya, menarik sekali nih Mas Fadji tentang kegundah guranaan hati seorang perempuan yang dia sudah mendapatkan satu harapan dari seorang laki-laki yang dia sangat dekat, dia sangat cintai, namun akhirnya lelaki itu pergi untuk menikah dengan wanita lain. Ya, aduh, kasihan sekali, dan itu amat sangat-sangat menyentuh hati, Mas Fanyi. Nah, ini kita ingin berikan salah satu motivasi kepada perempuan atau Mbak Rosi ini, apa yang terjadi tentunya dari rasa sakit, dari rasa tidak baik di dalam keadaan diri kita ini, tidak lain dan tidak bukan satu sebagai takfir daripada dzunub kita, menghapus dosa-dosa kita. Yeah. Nah, yang kedua bahwa bisa saja rasa sakit hati itu diakibatkan daripada ulah kelalaian kita dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya seperti ini, jangan bermain api, nanti kebakar panas. Begitu gitu ya. Loh. Nah, kalau memang nggak mau kepanasan, mau nggak mau kebakar, jangan bermain api. Nah, seorang wanita bermain cinta, padahal dia belum mendapatkan restu dari Tuhannya, akhirnya dia akan mendapatkan satu rasa sakit hati yang terperi, sangat-sangat sakit hati. Iya. Nah, ini. Nah, maka dari itu sering kita ungkapkan kepada teman-teman sekalian, jangan mudah-mudah berharap. Gitu. Kepada setiap laki-laki. Begitupun lelaki, jangan mudah-mudah berharap kepada setiap perempuan. Karena bisa jadi apa yang kita harapkan ini tidak akan muncul, tidak akan terwujud. Dan begitupun orang yang diharapkan, jangan mudah-mudah memberikan harapan. Iya. Nah, karena itu yang namanya roja, memberikan harapan, berharap kita hanya kepada Allah saja. Insya Allah berharap banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana si lelaki itu adalah yang terbaik untuk kita, maka mudahkanlah ya Allah jalan kami ke sana. Namun bila wanita atau lelaki itu tidak baik untuk kami, fasrifhu anhu, maka jauhkan dia daripada diriku. Tapi salah juga ya, hewan ini telah memberikan harapan terlebih dahulu ya. Nah, itu yang kita takutkan di situ. Makanya rasa cinta janganlah kita permainkan begitu saja, karena akan menyakitkan. Dan subhanallah, mencintai itu lebih sakit daripada dicintai. Oh gitu ya. Ini dari hasil survei sekian Iwan dan Ahwat ya. Survei. Jadi mencintai itu lebih menyakitkan. Nah, dibandingkan dicintai. Ya. Dicintai. Oh, ini pepatah yang luar biasa ini. Nah, gitu. Teori baru ya. Kemudian apa lagi yang kita bisa ambil? Yang harus pula kita ambil bahwa dari pengalaman-pengalaman kita yang telah lalu, kita apa namanya kenal seseorang di sebuah walimah atau acara pernikahan, lantas kita asyik langsung saja berteman dengan dia atau berbagi kasih dengan dia, ini yang perlu kita perhatikan. Jangan mudah jangan mudah untuk apa namanya memperkenalkan diri kepada seseorang yang memang ajam, yang memang masih asing. Karena kalau lah boleh kita apa namanya kita istilahkan gitu ya. Yeah. Mana ada sih buaya yang nolak bangke? Oh gitu. Iya. Artinya seperti itu. Bila mana seorang laki-laki melihat seorang perempuan dan laki-laki itu memiliki nilai keimanan di bawah standar rata-rata, pastilah dia akan segera mungkin untuk menerkam si perempuan tadi, Mas Manggi. Oleh karena itu, pun sebagai perempuan kita ini, jangan mudah atau jangan terlalu lenjeh di dalam memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Yeah. Insya Allah masing-masing kita sudah ada takdirnya. Pasanganmu dengan si ini, pasanganmu dengan si ini pasti nanti datang. Yeah. Atau perlu kamu ambil, kamu kenalkan. Nah, oleh karenanya jangan kita mendahului takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang sudah Allah takdirkan pasti yang terbaik untuk kita. Kenapa memang tidak sesuai dengan selera dan rasa kita, Mas Panji. Iya. Ini yang menarik, tragedi miskol tahajud. Gimana, Sat? Ya, itu sudah banyak sekarang dilakukan oleh ikhwan, akhwat yang apa namanya? Sendirian. Iya. Dia sudah agak dekat dengan seseorang, akhirnya dia miss call, doakan aku ya agar aku mendapatkan kesuksesan, jodoh yang terbaik, ini yang terbaik. Aduh, sudahlah gitu, jangan buang-buang pulsa. Kami juga kan berusaha saat. Ya, berusaha boleh lah, cuma ya memang itulah, seseorang ingin dianggap perhatian kepada temannya atau kepada orang yang dia kasihi. Insya Allah dengan perhatian seperti ini, nah, dia pun akan mendapatkan perhatian. Karena memang aksioma kehidupan kita itu, siapa orang yang tidak mencintai maka tidak akan dicintai. Yeah. Siapa orang mencintai bisa jadi dia tidak dicintai, gitu loh, Mas Panji. Nah, ini makanya untuk melakukan ini atau mengingatkan seseorang untuk melakukan kebaikan cukuplah pada saat-saat yang ini kan istilahnya seperti khalwat saja. Iya. Cuman beda sarana. Ya. Kalau khalwat sesungguhnya itu bersendirian antara seorang laki-laki dan perempuan di tempat yang sunyi dan sepi. Jadi ya. Malam-malam yang sunyi sepi akhirnya mereka sendiri-sendiri juga khalwat juga dengan apa batasan hanya sebuah jarak sekarang ya. Ini. Apalagi sama tebel gitu ya. Betul. Tebel bukan tipis. Tebel. Apa sih? Bukan tipis tapi tebel gitu ya. Oh gitu. Ya, tapi kalau istilahnya banyak banget saya jadi bingung. Kalau misalnya kita boleh enggak sih berdoa, ya Allah takdirkan dia untuk menjadi bagian dari hidup ke saya. Nah, istilahkan saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang ingin kita panjatkan. Itu silakan kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Setiap doa pasti dikabulkan, cuma masalahnya waktu saja. Nah, banyak orang yang enggak sabar dalam masalah waktu itu, Mas Pak. Kalau tidak ditakdirkan, walaupun sudah berdoa sampai berusaha dengan maksimal, apa artinya, Ustaz? Kita manusia diberikan upaya untuk melakukan sesuatu. Kita berusaha dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha dengan usaha-usaha yang syar'i seperti kita bersilaturahim kepada keluarganya, kita berkenalan dengan keluarganya, itu sah-sah saja. Nah, sepanjang kita pun tidak sendirian dalam bepergian ke sana. Ya, makanya kan ada sebuah doa yang berkembang di kalangan teman-teman saat ini. Ya Allah, kalau memang dia menjadi jodohku, takdirkanlah dia kepadaku ya Allah. Dekatkanlah dia kepadaku ya Allah untuk membina hubungan rumah tangga ini. Iya. Tapi kalau tidak ya Allah, jangan ya Allah. Tolong ya Allah, mohon ya Allah. Ya itulah. Sebetulnya itu kan amar ya, perintah. Nah, gitu. Nah, dalam bahasa usul fikih yang namanya amar itu, perintah itu dilakukan dari yang paling atas kepada yang bawahan. Nah, kenapa kok kita berani-beraninya memerintahkan Allah gitu. Nah, gitu. Tapi ternyata setelah kita bacakan email banyak SMS sama Ustaz. Oh, subhanallah. Ada sebagian yang mengatakan sakit hati tahu. Dari Ikhwan, maka jangan percaya dengan kata-kata manis dari Ikhwan gitu ya. Oh, gitu. Ada lagi capek deh kata. Yang ketiga gitu aja kok repot tuh deh. Baik, kita akan berhenti untuk mendengarkan sejumlah selingan dan rekan dokter tapi kita malam ini alhamdulillah andai kata Allah mengatakan menjadi bagian hidup dari kehidupan saya. Itu tema kita. Silakan kirimkan di 0816-919215 atau di 881-6363 untuk Anda yang ingin bergabung melalui telepon. Radio Dakta 107 FM. Anda bisa ikut bergabung di 881-6363 atau di 0816-919215. Iya, Ustaz Murhali, ada beberapa SMS yang cukup unik dan cukup lucu ini. Iya. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Sri ya. Si Ihwa, lelaki budaya barat katanya. Ini dari SMS Mbak Sri ya di 0811-9710 sekian-sekian gitu. Terus kemudian dukungan kepada akhwat yang tadi email, sabar saja ya. Berdoa, kemudian latahzan ya, jangan bersedih ya. Baik, kita undang rekan dakta Mas Bayu di 8816363 untuk ikut bergabung. Sudah adakah yang masuk Mas Bayu? Silakan disambungkan. Kalau belum kita ke SMS dulu ya. Oke, sudah masuk ini. Assalamualaikum dakta. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Samaran boleh ya? Nama samaran, nama palsu. Nama palsu, pasti Iin namanya nih saatnya. Ya, Solihin. Dengan siapa nih? Gini aja saya. Oke. Saya nggak usah pakai no name aja deh. No name. NN. Nana. Gini Pak, saya sebenarnya udah lagi ya. September nanti Insya Allah 38. Iya. Saya saat ini masih sendiri. Aduh. Terus? Saya saat ini masih sendiri. Belum menikah. Kebetulan saya anak bungsu. Sebenarnya kalau dari diri saya pribadi, saya masih dalam tahap belum panik sih. Tapi lingkungan, iyalah panik lah pasti. Orang tua ya. Iya pasti. Saya sampai ibu saya 2 bulan lalu meninggal. Itu yang jadi yang bikin saya sedih itu aja. Iya. Yeah. Saya tuh sebenarnya dibilangnya sama temen apa ya, sombong. Mm. Terlalu pilih-pilih sebenarnya enggak sih, tapi tapi saya ngakuin kalau saya tuh apa-apa bisa menyelesaikan masalah sendiri, saya nggak butuh bantuan gitu loh. Sementara setiap kenalan saya selalu pasti saya yang mendominasi pembicaraan, saya yang suka ngambil keputusan. Jadi saya sebenarnya intinya saya tuh nggak sabaran sama orang yang lelet gitu loh. Iya. Mbak anak sulung ya? Anak bungsu. Oh bungsu. Nah terus dari masa sekolah sampai saat ini kerja, kalau nggak salah ingat saya 5 kali mengadakan pendekatan. Kalau 2 itu masih SMA, yang 3 ini dalam rentang waktu kuliah sampai kerja saat ini. Kebetulan saat itu ke apa ya, saya baru mulai pakai jilbab tuh tahun 93. Nah dari tiga cowok yang mendekati saya selalu minta izin sama Allah, saya selalu minta petunjuk. Saya deket-deket, tapi lama-lama entah itu cara Allah melindungi saya, ya saya akhirnya tiba-tiba dijauhin. Dalam arti kita nggak pernah pacaran dengan gaya sekarang, kita cuman email atau apa-apa gitu. Nah tiba-tiba kemarin saya sempet kenalan sama orang yang benar-benar aduh agamanya bagus. Pokoknya semuanya bagus. Saya bilang aduh saya nih beruntung sekali. Padahal usia saya waktu 37 waktu itu. Tapi ternyata kita ada perbedaan visi. Dia bilang kamu sebenarnya harusnya bacanya Al-Quran sama hadis saja. Sementara saya terlalu banyak baca buku pak. Koran juga semua koran saya baca. Sementara dia marah, aduh kenapa sih harus baca koran itu, kamu tuh pikiran kamu jadi liar katanya gitu. Sekarang yang jadi masalahnya apa mbak? Yang jadi masalahnya sekarang saya lagi PDKT tapi sama temen orang bule. Muslim? Kayaknya mu'alaf sih. Aduh saya bingung, aduh mana yang mau saya ambil sih. Di satu sisi sebenarnya saya tuh merasa bahagia, belum tersudut. Itu aja. Baik. Gimana cara jalan keluar yang terbaik, apa saya masih harus menunggu atau ya udah asal samber aja gitu. Baik. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini adalah SMS yang juga bagus Ustaz. Untuk Mbak Rosi itu sih sebelum seberapa katanya. Dengan yang saya alami, saya lebih menyakitkan. Bayangkan walimah sudah direncanakan, tinggal tentukan tanggal, sampai dia berjanji dan si Iwani pun kekeh akan menikah. Namun ya beberapa saat kemudian ia mengatakan mundur ya, dengan alasan orang tuanya tidak setuju karena cadar. Wah ini lebih sakit dibandingkan dengan Mbak Rosi. Itu SMS kan? Oke kita ke Nana. Iya. Ada Mbak Nana. Iya Mbak Nana. Alhamdulillah bila memang apa yang Mbak Nana sampaikan itu sekarang sedang mendekati atau melakukan takorup PDKT dengan seorang bule mu'alaf yang mudah-mudahan karena keimanan dia mendekati kita. Ya silakan saja Mbak Nana kalau memang mau melakukan pendekatan dengan bule mu'alaf tadi. Namun perlu diperhatikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh orang lain kepada kita, ente terlalu sombong, terlalu palah pilih dan lain-lain sebagainya, itu adalah hasil karena mereka melihat dan merasakan. Itu bisa jadi karena memang dalam setiap kesempatan Mbak Nana selalu mendominasi keadaan. Dan ini yang membuat orang jadi risih Mbak Nana. Ya, ada kalahnya lah, jangan selalu mendominasi. Kita harus mengalah untuk melakukan mendapatkan sebuah kemenangan. Apalagi kan kalau menikah itu kan harus ada yang menjadi dominan, ada yang mengalah. Ada yang harus mengalah. Sebaliknya begitu juga kan ya. Nah, Mbak Nana ini sayangnya menjadi sebuah karakter yang mendominasi. Dan itu bisa jadi tidak disenangi oleh setiap laki-laki. Terkadang idealisme juga harus dikesampingkan kalau menikah, Sat. Iya, betul sekali. Ya. kalau kita berharap pengen dapat yang itu saja, pasti dijauhkan oleh Allah. Iya, itu namanya harga bandrol. Harga bandrol. Gak bisa ditawar-tawar. Nah, itu sulit kalau kita mau mencari pasangan, tapi udah kita masang bandrol. Iya. Nah. Makanya kan ada pepatah mengatakan kalau Anda beli ke Tanah Abang, tanya toko sebelah. Gitu. Pasti lebih murah gitu kan. Kalau ada ahwat yang, maaf ya, agak sedikit susah gitu, cari yang ke sebelah pasti ada yang murah gitu. Ya itu ya untuk rekan dokter, mohon maaf itu tadi ya kalau ada yang kurang berkenan ini. Ada rekan dokter, Pak Ustadz, saya seorang ahwat yang masih sendiri. Sudah 4 kali mengharapkan ikhwan yang menjadi pasangan saya atau jodoh saya, tapi semuanya gak ada respon. Hingga kini umur saya sudah mencapai 33 tahun. Kadang-kadang saya merasa dendam kepada mereka. Bagaimanakah istri mereka nantinya? Apakah akan lebih baik kepada saya atau sebaliknya, Pak Ustadz? Dan apa yang harus saya lakukan dari seorang ahwat yang sudah berkirim SMS? Ya. Itulah yang menjadi satu bahaya bagi seorang perempuan tatkala dia sudah menggantungkan rasa cintanya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama laki-laki. Sesiapapun laki-laki itu, apakah dia seorang ustadz, kiai, pejabat, penjahat, penjahit, dan lain-lain sebagainya, itu tetap tidak akan pernah luntur karakter kelakian mereka yang mungkin tatkala mereka sudah mendapatkan sesuatu yang baik dari kita, dia dengan mudah saja seperti membalikkan telapak tangannya, rasanya saya nggak suka deh sama kamu. Udah. Itu aja sakit banget bagi seorang perempuan. Karena itu dalam penataan masalah cinta ini, tadi yang kami katakan, jangan mudah-mudah mengharapkan, itulah yang harus kita perhatikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahbib habibaka haunan ma asa yakuna baghidaka yawman ma, wa baghid baghidaka haunan ma asa yakuna baghid habibaka yawman ma." Bencilah musuhmu itu sekadarnya saja, karena bisa jadi musuhmu itu akan menjadi kekasihmu yang setia. Dan cintailah kekasihmu sekadarnya saja, karena bisa jadi suatu hari dia akan menjadi musuhmu yang paling utama. Ini Mas Panji. Jadi cintailah teman kamu dengan setengahnya, boleh jadi dia akan menjadi musuh bagimu, gitu kan? Musuhilah temanmu dengan setengah, siapa tahu dia menjadi bagian hidup dalam hidup kita ya. Ini kayak hampir pengalaman teman saya saat ini. Siapa? Yang mendengarkan hari inilah pokoknya. dari musuh jadi teman gitu ya. Gitu. Iya, bisa jadi. Oke, kita ke SMS dulu. Nanti sebelum kita buka lagi di 8816363. Saya menyukai seorang yang sudah menikah. Alhamdulillah. Laki di sini dan dia pun care dengan saya. Saya sudah berdoa dengan doa yang dulu pernah Ustadz katakan dan sampaikan. Tapi kenapa justru masih teriang-iang hingga saat ini? Bagaimana cara menghilangkan rasa ini, Pak Ustadz? Tidak akan dapat kita menghilangkan perasaan cinta kepada seseorang. Kita hanya bisa dapat mengendalikan perasaan itu. Karenanya ini masalah hati, kita tidak dapat menguasai. Setiap hari hati itu bergejolak melebihi gejolaknya mendidih air, melebihi oleh itu. Karenanya Rasulullah SAW sabdakan, mengajari doa tentang bagaimana penataan hati. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, maka tetapkan hatiku dalam agamamu. Baik, Anda Rijal. Insya Allah saya akan menikah tanggal 20 Mei ini, Sat. Anda minta doanya. Kita doakan ya. Mudah-mudahan enggak. Mei? Maybe. Baik, kita ke lain teman di 8816363. Assalamualaikum, Dakta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Riri. Riri ya? Cibitung. Mbak Riri ya? Di Cibitung. Silakan Mbak Riri, agak besaran dikit suaranya, Mbak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riri. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Begini, Pak Ustaz. Saya mungkin mengalami keterlambatan menikah ya. Seperti Mbak Nana tadi, orang berpendapat bahwa saya pilih-pilih, terus tidak mau terbuka. Padahal sebenarnya saya malu karena jujur saya kalau harus memperhatikan lawan jenis, harus memberi perhatian kepada orang yang kita suka itu susah banget. Kalau dia belum memberikan komitmennya atau memberikan kasih sayangnya. Terus saat ini saya benar-benar ingin berumah tangga karena ingin bahagiakan orang tua dan juga karena adik yang udah mau menikah ya. Saya bingung pasti harus mulainya dari mana, sedangkan saya untuk bergaul itu sangat sulit ya. Saya lebih menikmati pekerjaan daripada harus memperhatikan atau mencari cara untuk agar kita dapat menikah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana saya harus memulai untuk mengakhiri kesendirian ini? Terus dulu kan saya juga ada yang menyarankan agar mencoba ikhtiar itu dengan mengikuti ya, seperti yang didapat lakukan itu ya, yang sama raklop. Saya tidak punya keberanian. Tidak berani ya? Karena saya merasa banyak sekali kekurangannya dalam rumah agama. Begitu ya. Gitu aja. Baik, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hampir sama, ada juga ungkapan yang mengatakan SMS ini bergabung. Bagi para Iwan, ayo dong pada maju. Jangan jadikan kendala kalau memang pemahaman sang istri ini lebih tinggi dibandingkan suami. Iya. Ya. Baik, Mbak Riri, ada satu poin yang ingin saya tegaskan kepada Anda bahwa tadi Anda mengatakan saya ingin segera menikah untuk membahagiakan orang tua, adik-adik. Iya. Menikah itu karena Allah, bukan karena orang tua. Paksaan nanti ya. Satu itu paksaan, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Apabila mana kita menikah dengan seseorang karena Allah, bagaimanapun rupa dan bentuknya orang yang kita nikahkan itu, insya Allah ada sebuah kebaikan. Karena itu membangunkan dalam diri kita itu motivasi untuk mencintai seseorang karena Allah, yang kemudian mereka bersama dalam bahtera rumah tangga itu membangun penegakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang harus Mbak Riri lakukan adalah apabila mana Mbak Riri sudah berusaha meminta bantuan dengan teman-teman, dengan saudara, kerabat dan lain-lain sebagainya, kendati itu belum ada belum terkabulkan doa Mbak Riri, perhatikan yang saya katakan tadi bahwa pada dasarnya setiap doa itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman masalah waktunya saja. Dan di situ kita sering tergesa-gesa dengan berkata da'atullah, saya sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, falam yastajibuli, dan dia belum memperkenankan doaku. Jangan kita berkata demikian karena kita paham bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna inda dhanni 'abdi," aku berdasarkan persangkaan hambaku. Maka hati-hatilah dengan syafatan dengan kedua bibir kita ini, jangan mengecam Allah Subhanahu wa taala. Terus berupaya. Nah, adapun dengan kesamara silakan nanti bergabung tatkala ta'lim hadir untuk sesiapapun yang mudah-mudahan dengan hal itu kita dilihat dan bisa melihat langsung mengatakan deketin saya dong dengan dia. Gitu. Nah, itu kan lebih gampang lagi ya. Insyaallah. Hilangkan rasa malu. Yuk kita gabung ya. Baik, Ustaz, kita akan rehat dulu, tapi sebelum ada rehat ada sebuah informasi rekan data. Yang namanya musibah tentu tidak pandang bulu, kapan dan di mana saja tentu akan datang, dan kematian juga tidak ada yang menduga. Oleh karena itu, bagi Anda rekan data yang membutuhkan bantuan mobil ambulan atau juga mobil jenazah gratis untuk wilayah dalam kota, bisa kontak dengan Bapak Malik di 0816 13 55 203. Sekali lagi, bagi Anda yang membutuhkan bantuan mobil ambulan dan juga jenazah gratis untuk wilayah dalam kota, bisa kontak dengan Bapak Malik di 0816 13 55 203. Saat ini pukul 21 tepat waktu Indonesia Barat. Permusuhan kaum lemah atau du'afa terhadap yang kuat, kaum yang rendah akhlaknya terhadap kaum yang arif bijaksana, dan permusuhan oleh para penjahat terhadap yang baik-baik adalah tabiat masyarakat yang tidak dapat diubah.